Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shahli sadri wa yasir li amri wa ahlul ugyata milisani yafqahu qawli naidu ta'allumahu ta'alima wal ifadahu al-istifadah hasalah tamasuk bi kitabillah sunnati rasulih wa dalala ala al-hayr. وقال الحبي عبد الله بن علوي الحجر رضي الله تعالى عنه نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والأفضل للذاكر من الإصرار والجهر بالذكر والقراءة الأصلح منهما لقلبه. Dan yang afdal bagi seseorang yang membaca zikir ataupun yang membaca Al-Quran, apakah dia membacanya dengan keras atau membacanya dengan pelan, maka itu semuanya tergantung dengan keadaan hatinya. Wa zikruhu wal wirdud daim al mustamir, dan zikir adalah wirid yang selalu dan nyambung. Fajtahid an la yazala lisanuka radban minhu fi kulli halin, maka berusahalah senantiasa lidahmu selalu basah dengan membaca zikir setiap keadaan. Illa fi waqtin warada la yumkinul jam'u bainahu wa baina zikir kal qira'ati wa tafakkur, kecuali dalam waktu yang tidak memungkinkan menggabung antara zikir dengan antara sesuatu yang disyariatkan dalam waktu tersebut, seperti ketika membaca Al-Quran atau bertafakkur. Wa yakun fi hadhihi al-ibadat wa ghayriha min al-kurubat dhakiran lillahi ta'ala bil ma'na al-'am, maka dia di saat itu dengan ibadah ini dan yang lain-lain daripada ibadah-ibadah dianggap sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan arti secara umum. Wa la taktasir 'ala nu'in wahidin min adh-dhikr bal yanbaghi an yakuna laka min kulli nu'in wirdun, dan kamu jangan membatasi hanya satu macam zikir aja, tapi sepatutnya kamu mempunyai macam-macam daripada wirid. Wa alaika bil muhafadzah 'ala al adhkar wal adiya al warida fi adbari salawat wa inda subah wal masa wan naum ya wal yaqadah, dan juga kamu menjaga zikir-zikir dan doa-doa yang telah diriwayatkan yang ada setelah sholat, begitu juga ketika pagi hari dan ketika sore hari, ketika tidur dan ketika terjaga. Ila ghairi zalika minal awqat wal ahwal al muta'akibah, dan waktu-waktu yang lain dan keadaan-keadaan yang lain. Famasannaha Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi illa litakun sababan lahum ila al fawzi bil khair wan najah wan najat minasyar al waqi'in fi dzalikal waqt wal hal. Jadi apa yang sudah disunnahkan dan dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tidaklah itu kecuali menjadi sebab untuk mereka mendapatkan keuntungan kebaikan dan keselamatan daripada kejelekan yang terjadi di saat itu dan terjadi di keadaan itu. Faman ahmalaha summa ba'da dzalika nalahu makrun aw hila bainahu wa baina mahbubihi fala yalumanna ila nafsah, maka barang siapa yang meninggalkannya kemudian setelah itu dia mendapatkan keburukan atau dia terhalangi antara dia dengan keinginannya, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Wa man aradal amal bima dzakarna fa alaihi bimutala'ati kitabil adhkar lil Imam Nawawi rahimahullahu taala wa jazahu anil muslimina khaira, dan barang siapa yang ingin mengamalkan zikir-zikir yang sudah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia membaca dan mutala'ah kitab al-adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadar radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan kepada kita beberapa poin. Poin pertama berkaitan dengan mengeraskan suara atau memelankan suara ketika kita zikir. Nah, jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadar menyebutkan bahwasanya apakah yang afdal mengeraskan suara ketika zikir atau membacanya dengan pelan tergantung keadaan orang itu sendiri. tergantung keadaan hatinya, keadaan dan suasana sekitarnya, keadaan badannya. Maka kalau di situ dibutuhkan mengeraskan suara, maka yang lebih afdal dikeraskan suaranya. Kalau dibutuhkan untuk lebih baik memelankan suaranya, maka dikatakan yang afdal adalah memelankan suaranya. Ini yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Jadi kadang-kadang ada sekelompok orang yang mereka mengatakan tidak boleh mengeraskan suara dengan zikir, istighosah bareng-bareng, ya, baca tahlil bareng-bareng, baca maulid, zikir kepada Allah bareng-bareng dengan mengeraskan suara. Mereka adalah orang-orang yang melakukan bid'ah. Mereka orang-orang yang keluar daripada syariat. Itu semuanya tidak benar. Jadi kita katakan dua-duanya boleh. Boleh seseorang ketika membaca zikir membacanya dengan keras. Boleh juga membacanya dengan pelan. Telah datang beberapa riwayat yang menunjukkan akan kebolehan seseorang membaca zikir dengan keras. Kasir minar riwayat, dan itu banyak riwayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, mana yang mana beliau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi, aku akan berada pada sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku akan bersama hambaku kalau hambaku mengingatku, kalau hambaku menyebutku. Ini termasuk keutamaan kita berzikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berada bersama kita. Kapan aja Allah tentunya berada bersama kita. Tapi secara khusus rahmat Allah akan turun bersama kita. Secara khusus maghfirah akan turun bersama kita. Secara khusus. Ya. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Kalau dia menyebutku fi nafsihi dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan menyebutnya dalam diriku. Ya, kalau dia menyebutku dalam dirinya, maka aku akan menyebutnya dalam diriku. Bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama kita kalau kita berzikir menyebut nama Allah. Kalau kita gembira nama kita disebut dan dipuji oleh orang lain, kita gembira dan senang ketika nama kita menjadi orang yang terkenal, disebut oleh orang-orang, maka bagaimana kita tidak akan bahagia dan tidak akan senang kalau nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kapan Allah menyebut nama kita? Idza dzakarani. Kalau seorang hamba menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan menyebut namanya. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhu. Dan kalau dia menyebutku di hadapan orang banyak, maka aku akan menyebutkannya di hadapan orang yang banyak yang lebih baik dari mereka. Jadi kalau dia menyebutku, menyebut Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang, di hadapan makhluk, maka Allah akan menyebut namanya dia di hadapan makhluknya yang lebih baik daripada mereka. Di hadapan malaikat-malaikatnya. Tentunya lebih afdal daripada di hadapan manusia. Ya, di sini berarti apa? Menunjukkan bahwasanya kita juga boleh berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan suara keras. Kita menyebutnya di hadapan orang-orang, berarti kita menyebutnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang keras. Ini salah satu dalil. Kemarin juga kita sebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru zikrullah hatta yaqulu majnun." Ini yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Aksiru zikrullah hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah sampai orang-orang yang mendengar itu mengatakan kamu itu orang gila. Akankah mereka mengatakan kamu orang gila karena kamu membaca zikir, selalu berzikir, kalau kamu zikirnya tidak didengar oleh mereka? Ya pasti karena mereka mendengar zikir kamu, kemudian mereka mengetahui kamu itu selalu berzikir, sampai-sampai mereka mengatakan kamu adalah orang gila. Berarti nunjukkan ini adalah perintah Nabi kita untuk berzikir dengan suara yang keras, sehingga mereka mendengar suara-suara zikir kita, sampai-sampai mereka dengan itu mengatakan dia orang gila. Aksiru zikrullah hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah zikir kepada Allah sampai mereka mengatakan kamu itu adalah orang gila. Dalam riwayat yang lain juga Imam Baihaqi meriwayatkan, aksiru zikrallah hatta yaqul almunafiqun innakum ra'un. Perbanyaklah kalian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai orang-orang munafik mengatakan kamu itu adalah orang-orang yang riya. Bagaimana orang-orang munafik akan mengatakan kamu orang yang riya karena kamu zikir kepada Allah kalau mereka tidak mendengar zikir kita? Ya, kalau mereka tidak mendengar itu berarti bukan mengeraskan zikir. Dan kalau mereka tidak mendengar berarti tidak mungkin mereka mengetahui kalau kita berzikir. Dan yang ini menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan juga dan diperbolehkan berzikir dengan suara yang keras. Ya, buktinya ini, buktinya apa yang diriwayatkan tadi oleh Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Begitu juga ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Imam Sa'ib radhiyallahu taala anhu, yang mana Imam Sa'ib ini meriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya. Ya, bukan hadis qudsi tapi Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, mur ashabak, katakan kepada sahabat-sahabatmu, yarfa'u aswatahum bitakbir, katakan kepada mereka hendaknya mereka itu mengeraskan suara mereka ketika membaca takbir, ketika membaca Allahu Akbar, keraskan suara mereka." Perintah daripada Imam Jibril, diperintahkan kepada Nabi untuk memerintahkan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bagaimana ya seseorang diperbolehkan dan juga bahkan dianjurkan untuk mengeraskan suaranya dengan zikir. Tapi juga di selain itu ada riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan kita dianjurkan untuk membaca zikir kepada Allah dengan pelan. Salah satunya adalah khairu zikir al-khafi. Sebaik-baik zikir adalah yang suaranya samar, suaranya pelan. Khairu zikir al-khafi. Jadi artinya bagaimana? Artinya riwayat kita dianjurkan mengeraskan suara ketika zikir ada, riwayatnya ada, dalilnya ada, dan juga kita dianjurkan memelankan suara ketika berzikir pun juga dalilnya ada, hadisnya juga ada, sama-sama sahih. Terus bagaimana cara menggabung antara dua hadis ini, dua riwayat ini? Maka disitulah yang kita katakan tadi, Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tergantung seseorang, tergantung keadaannya, tergantung hatinya. Kalau misalnya ya dia kalau membaca zikir dengan keras misalnya akan membuat orang yang sholat terganggu. Kalau dia zikir dengan keras orang yang sholat nantinya akan terganggu, maka dianjurkan memelankan zikir ketika itu agar tidak mengganggu orang yang sholat. Karena mengganggu orang yang sholat itu juga merupakan sesuatu yang tercela, bahkan dikatakan haram oleh fuqaha mengeraskan suara. Bahkan jangankan mengeraskan suara dengan bercanda, dengan omongan, mengeraskan suara dengan suara kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Fatihah pun ketika sholat itu tidak dianjurkan, bahkan menjadi haram kalau mengganggu orang yang sholat. Kita sholat di samping kita ada orang yang tidur, kemudian kita keraskan suara sholat kita, yang mana kalau kita keraskan suara sholat kita akan membuat orang yang tidur itu terbangun, terjaga dan terganggu tidurnya, haram kita. Yang sunnah ketika kita sholat mengeraskan suara menjadi haram. Bagaimana kalau yang tidak sunnah? Yang sunnah pun dianjurkan ditinggalkan untuk tidak mengganggu orang yang tidur. Ya, apalagi kalau mengganggu yang lebih daripada itu. Makanya kadang-kadang mengganggu orang yang sholat dengan HP-nya. Ketika sholat dia pegang HP, bawa HP, HP-nya bunyi. Sholat berjamaah di masjid, kadang-kadang bunyinya dandutan lagi. Ini terganggu, pasti sudah orang-orang yang di sekitarnya pasti terganggu. Ya, oleh karena itu termasuk adab ketika masuk masjid, ya HP-nya dimatikan. Minimal didiamkan, di silent. Sehingga kalau ada yang telepon, ada suara HP tersebut bersuara berbunyi tidak mengganggu orang yang lain. Kalau membaca shalawat, membaca Quran, membaca Fatihah ketika sholat kita diharamkan, kalau kita mengganggu orang yang sholat, mengganggu orang yang tidur, bagaimana kalau kita mengganggu orang yang sholat dengan HP kita? Nah, ini contoh. Jadi kalau kita membaca zikir mengganggu orang yang sholat atau mengganggu orang yang tidur, maka kita diharamkan dan kita dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika itu, di saat itu kita dianjurkan membaca zikirnya dengan apa? Dengan pelan. Atau kalau kita membaca zikir kita akan diam, Jadi kita membaca zikir la ilaha illallah dalam hati, ya, biar tahu orang-orang itu kalau anak ini sering zikir, kalau anak ini ahli zikir. Berarti kita riya. Daripada kita riya dengan suara keras kita membaca zikir, lebih baik kita pelankan. Kalau kita khawatir, anak kalau mengeraskan suara, anak takut nanti riya. Anak takut anak senang diketahui oleh orang lain, didengar oleh orang lain. Anak takut ya, nanti anak senang dipuji oleh orang lain. Lebih baik tidak usah dikeraskan suaranya. Zikir dengan pelan. Tapi bukan berarti dengan pelan, bukan berarti dengan pelan kita tidak mendengar suaranya yang suara kita berzikir ya. Pelan ini tetap kita harus mendengarkan telinga kita. Jadi tidak dianggap berzikir kalau telinga kita tidak sampai mendengar. Jadi hanya menggerakkan bibir aja. Jadi kita baca la ilaha illallah tapi hanya dengan menggerakkan gigir, bibir. Tidak dapat pahala. Harus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekiranya telinga kita mendengar, yang lain tidak mendengar. Kalau yang lain di sekitar kita mendengar, itu namanya jahar. Itu berarti mengeraskan suara. Tapi kalau yang sekitar kita tidak mendengar, cukup telinga kita yang mendengar, maka itu suara membaca zikirnya dianggap pelan. Tapi kalau telinga kita tidak mendengar, itu tidak dianggap zikir. Tidak dapat pahala daripada zikir. Nah, jadi yang afdal dalam keadaan tertentu, kita takut riya, kita takut mengganggu orang yang sholat, kita takut mengganggu orang yang sedang tidur, maka lebih baik tidak usah dikeraskan suara zikir kita. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang kita hindari, maka dianjurkan juga kita mengeraskan suara dengan zikir. Kadang-kadang kita mengeraskan suara dengan zikir, kita lebih semangat daripada kita membacanya dengan pelan kan. Ya, apalagi membaca bareng-bareng la ilaha illallah, la ilaha, kita angkat suara, semangatnya lebih. Ya, begitu juga ketika kita mengangkat suara dengan zikir, mungkin khusyuknya lebih daripada kita membacanya dengan pelan. Nah, berarti dalam keadaan tersebut, maka lebih baik ketika itu kita mengeraskan suara dengan zikir. Ini contoh. Ya, atau kita ingin dengan zikir kita ini dibuat, kita niatkan supaya orang lain mendengar zikir kita. Dengan orang lain mendengar zikir kita, mereka mengambil manfaat, atau mereka dapat hidayat, atau mereka juga akan ikut-ikutan juga berzikir. Maka di situ kita dengan niat yang baik tersebut, maka kita dianjurkan untuk mengeraskan suara ketika zikir. Ya, ini contoh-contoh bagaimana dalam keadaan-keadaan tertentu kita dianjurkan marah mengeraskan suara dengan zikir kita dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya, jadi sebagian mengatakan bahwasanya kadang-kadang seseorang kalau membaca zikir misalnya dalam keadaan membacanya dengan pelan akan mengantuk, akan lemes, tidak semangat, maka dikeraskan suaranya. Kadang-kadang sebaliknya, orang yang membaca zikir dengan keras suaranya capek, tentunya pasti ya, tenggorokan lebih capek daripada kalau kita membacanya dengan pelan. Maka lebih baik kita membacanya dengan pelan di saat itu. Ini yang poin yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini oleh Habib Abdullah bin Wahdat. Poin yang kedua dikatakan di sini, fatahid an la yazal lisanuka raddan minhu fi kulli hal. Hendaknya selalu lidah kita itu selalu membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di zaman sekarang penuh dengan fitnah, zaman penuh dengan cobaan, di zaman penuh dengan ya tipu daya setan, itu penuh dengan bermacam-macam ya kekejian dan seterusnya. Maka di situ kita harus membentengi diri kita daripada fitnah-fitnah yang terjadi di zaman sekarang. Baik fitnah daripada godaan setan, fitnah dari sekitarnya, fitnah bahkan juga untuk menghindar dari keburukan yang terjadi, daripada bencana-bencana, termasuk kita mendapatkan manfaat zikir, kita akan selamat daripada bencana-bencana, kita akan selamat dari godaan setan, kita akan selamat daripada fitnah-fitnah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-husunu salasatun, benteng itu ada tiga, benteng seseorang menjaga dirinya dari keburukan ada tiga. Al-masjidu hisnun, termasuk masjid. Seseorang yang menekuni masjid, selalu datang ke masjid, itu juga salah satu bentengnya dia agar dia terjaga daripada keburukan. Al-hisnu ya, al-masjidu hisnun, kata Rasulullah SAW, masjid termasuk benteng seseorang menjaganya daripada keburukan. Kemudian wa zikrullah hisnun, begitu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga satu benteng menjaga seseorang dari keburukan. Wa qira'atul Qur'an hisnun, dan juga membaca Al-Qur'an sebuah benteng untuk diri kita agar tidak terjerumus ke dalam fitnah. Oleh karena itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak dalam riwayat, dalam sabda-sabdanya menganjurkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Ya, kita punya waktu sebenarnya banyak. daripada kita pergi jalan atau naik sepeda atau naik sepeda motor tanpa mengucapkan apa-apa, lebih baik kita sambil berzikir. Naik sepeda sambil subhanallah, subhanallah. Apalagi Rajab istighfar, naik sepeda motor, Allah maghfirli warhamni tub alayya, Allah maghfirli warhamni tub alayya. Jalan kaki apalagi ya, waktunya lebih banyak untuk sampai di rumah kan waktunya lebih banyak, membaca zikir di situ sambil memasak, sambil menyapu, sambil minum kopi, sambil baca zikir di situ. Memang kita ini hidup di dunia singkat, tidak lama, kita diberi waktu yang sangat sedikit dibanding umat-umat terdahulu. Waktu yang diberikan kepada kita untuk hidup di dunia ini yang tujuan dan intinya untuk memperbanyak dan mengambil pahala sebanyak-banyaknya, itu hanya singkat. Umpung kita masih ada kesempatan, kita gunakan waktu yang singkat ini untuk memperbanyak pahala kita, memperbanyak ya, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Umpung bisa zikir ya, apalagi ya, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah miras Rasulullah. Suatu waktu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya datang ke pasar, kemudian di pasar dia melihat orang-orang sibuk dengan dunia mereka. Akhirnya Abu Hurairah teriak, "Ya Yuhannas, wahai orang-orang semuanya yang ada di pasar, bagaimana kamu berada di sini? Tidaklah kalian tahu bahwasanya di masjid sedang dibagikan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan Rasulullah dibagikan di masjid, kamu sedang sibuk dengan dunia kamu di sini. Tidaklah kamu pergi ke masjid untuk mendapatkan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka mereka pun bergegas pergi ke masjid untuk mendapatkan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian mereka kembali dengan tangan hampa. Mereka mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, kami tidak melihat ada pembagian warisannya Rasulullah di masjid." Abu Hurairah berkata, "Apa yang kamu lihat di masjid? Kami hanya melihat sekelompok orang zikir kepada Allah, sekelompok orang belajar, sekelompok orang ibadah." Maka disitulah Abu Hurairah mengatakan, "Zaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itulah yang aku maksud. Itulah yang aku maksud warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang biasa dilakukan oleh Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan apa-apa. Ya, nabi-nabi pun juga tidak mewariskan apa-apa. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasu al-ilm, hanya mewariskan ilmu. Masuk halaqah-halaqah, masuk hadir majlis ta'lim, hadir majlis zikir, itulah yang dinamakan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dianggap radhah min riyadil jannah, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, "Ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaku zikir." Kalau kamu melewati kebun daripada kebun-kebun surga, datanglah ke sana. Duduklah di sana di kebun surga ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan kebun surga? Hilaku zikir, perkumpulan-perkumpulan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan di situ Rasul mengatakan, ya Rab, waditu, aku ingin, an a'lam man tuhibbu min ibadik. Aku ingin ya Rab, wahai Tuhanku, mengetahui siapa hamba yang kamu cintai. Fa'uhibba, sehingga aku akan mencintainya. Jadi aku ingin tahu wahai Allah subhanahu wa ta'ala, siapa atau hamba yang kamu cintainya sehingga aku akan mencintainya. Fa'uhibbu. Maka di situ Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Idza ra'aita abdi yuksiru zikri fa'ana azintu lahu fi dzalik wa ana uhibbu." Wahai Muhammad, kalau kamu melihat seorang hamba yuksiru zikri, banyak zikir kepada Allah, banyak zikir kepadaku, fa ana azintu lahu fi dzalik, dan aku yang memberi izin dia untuk berbuat zikir, aku yang mengizinkan dia berzikir kepadaku. Artinya itu semuanya dengan taufik dan hidayah Allah. Kalau kita bisa sholat, kita bisa ibadah, itu hanya keinginan Allah, hanya izin Allah, hanya takdir Allah. Tanpa izin Allah dan tanpa takdir Allah, tidak mungkin kita bisa sholat, tidak mungkin kita berada di masjid, tidak mungkin kita hadir di perkumpulan yang baik ya. Oleh karena itu, tanda seseorang yang akan dicintai oleh Allah, tanda seseorang dia min ahli jannah, penduduk surga, maka Allah SWT akan memberinya kemudahan untuk mendapatkan atau mengamalkan kebaikan-kebaikan, mudah untuk hadir majlis ilim, mudah untuk hadir majlis zikir, mudah pergi ke masjid, mudah untuk salat berjamaah, mudah untuk sedekah, mudah dan untuk bersalawat dan beristighfar. Itu tanda Allah mencintainya dan tanda dia nanti di akhirat min ahli jannah, dia penghuni surga. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kamu melihat seorang hamba banyak berzikir kepada aku, fa'ana azintu lihulahu fizalik, aku yang memberi izin dia untuk, aku yang menakdirkan dia untuk banyak berzikir kepada aku. Wa'ana uhibbu, dan aku mencintainya. Wa'idha ra'aita abdan la yaskuruni, Dan jika kamu melihat seorang hamba la yazkur ini tidak pernah zikir kepadaku, fa ana hajabtuhu an zalik. Aku memang sengaja menahannya daripada zikir kepadaku. Nauzubillahi min zalik. Jadi kalau kita jauh daripada zikir daripada Allah, tidak pernah kita baca Quran, tidak pernah baca istighfar, tidak pernah baca la ilaha illallah, berarti na'udzubillah kita sengaja oleh Allah SWT ditakdirkan tidak mendapatkan hidayah. Ditakdirkan tidak boleh kita berzikir kepada Allah, diharamkan oleh Allah na'udzubillah min zalik. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan melakukan amalan-amalan yang baik, kita syukuri. Ya, kenapa? Karena berarti kita diberikan hidayah oleh Allah, bukan karena kemampuan kita, kita bisa beramal baik, bukan karena atau kedudukan yang kita miliki, kan kita bisa melakukan amalan-amalan yang baik, bukan dengan yang lain, bukan dengan orang tua, tapi hanya semata-mata karena Allah lah yang menakdirkan kita bisa berbuat baik. Jadi sehingga dengan itu kita tidak sombong dengan apa yang kita lakukan, kita tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Kalau kita bisa sedekah, kalau kita bisa sholat, kalau kita bisa ibadah, yang lain tidak bisa melakukan itu, kita katakan alhamdulillah, syukur kepada Allah, Allah yang memberi hidayah. Jangan kita merasa aku ini bisa beramal seperti ini, yang lain tidak bisa beramal, ana lebih afdal daripada mereka. Na'udzubillah. Ini yang sifat ujub. Ini yang membinasakan dan menyanyiakan pahala ibadah itu sendiri. Semuanya akan pahalanya menjadi sia-sia kalau kita punya perasaan seperti itu. Hanya Allah lah yang menakdirkan kita kalau kita bisa berbuat amal kebaikan. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau kita melakukan amal keburukan, kita maksiat kepada Allah, maka itu memang juga takdirnya Allah. Iblis dilaknat oleh Allah. Iblis tidak mau mentaati perintah Allah, tidak mau sujud ke Nabi Adam dengan perintah Allah. Siapa yang menginginkan? Allah subhanahu wa ta'ala yang menginginkan. Tapi jangan kalian mengatakan seperti itu kalau kalian maksiat kepada Allah. Nanti kalian minum homer, mabuk, kemudian kalian dinasihati. Loh, itu kan takdirnya Allah. Itu kan keinginan Allah, bukan keinginan anak. Memang benar keinginan Allah. Tapi kalian kapan tahu? Kapan kalian tahu itu adalah keinginan Allah? Apa setelah melakukannya? Apa sebelum melakukannya? Tentunya kapan mengetahuinya? Setelah melakukannya. Sebelum melakukannya kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, maka dengan itu Allah sementara akan menyiksanya. Ya, oleh karena itu, ya, termasuk di situ Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa kutiba maq'aduhu minal jannah aw maq'aduhu minan nar." Di antara kalian setiap masing-masing sudah dicatat apakah dia penghuni surga apa dia penghuni neraka. Semuanya sudah dicatat, semuanya sudah dipastikan. Jadi kita masing-masing kan kita takut masuk neraka, kita mengharap surga, padahal nama kita ini sudah dicatat di mana kita berada nanti. Kita berusaha beramal, kita berusaha sholat, padahal na'udzubillah sudah dicatat kita min ahlin nar, penghuni neraka. Tidak bakalan berubah itu. Ya, kita maksiat, maksiat, maksiat, padahal sudah ditulis oleh Allah nama kita itu ada di surga. Tidak bakalan berubah walaupun kita maksiat. Ya Rasulullah, afalana takhilu ala kitabina? Wahai Rasulullah, tidaklah kita berpegangan dengan kitab Allah, dengan takdir Allah yang sudah menakdirkan kita di mana nantinya. Sudah, kalau memang sudah dipastikan nama kita sudah dicatat akan berada di mana, ya tidak usah beramal sudah. Buat apa lagi beramal? Kalau kita dicatat nama kita oleh Allah sudah akan berada di neraka, walaupun kita banyak sholat, banyak sedekah, ya tetap di neraka. Kalau nama kita akan dicatat oleh Allah di surga, walaupun banyak maksiat, ya tetap akan di surga, tidak berubah. Kitab Allah tidak bakalan berubah. Buat apa kita beramal? Nah, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu fakullun muyassar lima khuliqala." I'malu fakullun muyassar lima khuliqala. Beramallah kalian. Jangan berpegangan berpatokan kepada kitabnya Allah, karena kalian enggak tahu di kitab Allah itu kalian berada di neraka apa di surga. Maka beramallah, fakullun muyassar lima khuliqala. Setiap masing-masing dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amalan sesuai dengan kitabnya Allah, sesuai dengan takdir dan apa yang ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba sudah di kitab Allah, misalnya dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia penghuni neraka, dia akan dimudahkan maksiat, dia akan mudahkan berbuat seenak-enaknya, meninggalkan kewajiban. Jadi ketika dia melakukan hal-hal seperti itu tanda dia namanya dicatat di kitab Allah min ahlin nar, na'udzubillah. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau seseorang dicatat di kitab Allah dia min ahli jannah, pasti ketika hidup di dunia dia dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mudah untuk sholat, mudah untuk sedekah, mudah untuk puasa, mudah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan berpegangan dengan takdir Allah. yang harus kita beramal, berusaha dengan sendiri. Kita nanti meninggal tidak akan membawa orang tua kita, kita meninggal tidak bersama anak kita, tidak akan bersama-sama, kita sendiri. Ketika itu hanya kita membawa amal yang kita miliki, amal yang kita amalkan. Kalau amal yang kita bawa di kuburan nanti, amal yang baik akan menjadi kebaikan. Tapi amal yang kita bawa ke amal jelek, na'udzubillah, akan menjadi amal yang jelek. Nah, disitulah Rasulullah SAW mengatakan tadi, kalau kamu melihat seorang hamba yang tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ takdirnya Allah memang menakdirkan dia tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ana la uhibbu. Inilah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain dikatakan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sahalahu zikri, man sahalahu al-Qur'an wa zikri an mas'alati ataituhu afdal ma uti sa'ilin. Ini termasuk salah satu fadilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tersibukkan dengan zikir kepadaku, tersibukkan dengan membaca Quran, tersibukkan dari apa? Daripada berdoa dan meminta kepada Allah, aku akan memberikan kepadanya apa atau yang paling afdal yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa dan meminta kepadaku. Orang macam-macam meminta ini kepada Allah. Orang ada yang minta begini, ada yang minta begitu. Ada seseorang tidak berdoa kepada Allah karena sibuk zikir. Ada orang yang tidak berdoa dan meminta kepada Allah karena sibuk membaca Al-Quran. Ya, tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah karena sibuk baca zikir aja kepada Allah. Maka di situ Allah mengatakan, aku akan berikan kepadanya yang paling afdal daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa kepada aku. Jadi tidak perlu berdoa. Kalau kalian berzikir banyak kepada Allah karena kalian banyak baca Quran, tidak perlu meminta dan berdoa kepada Allah, dengan sendirinya Allah akan memberi, bahkan memberi yang terbaik daripada yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada Allah. Yang terbaik diantara sesuatu yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kasir minas salihin, amalnya, thariqahnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk thariqah Ali Ba'alawi. Salah satu thariqah Ali Ba'alawi amalannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Bakar bin Abdullah Atas mengatakan, "Rahaba anni al-haqqu tarfata'in ma'adatu anni minal muslimin." Ma'adatu nafsi minal muslimin. Kalau misalnya aku tidak berzikir dan mengingat kepada Allah walaupun sebentar, maka aku tidak anggap diriku ini orang muslim walaupun sebentar. Dan riwayat yang mengatakan ini adalah Abu Abbas Al-Mursi mengatakan, "Laghaba anni 30 sana al-haqqu." Tarfatain, tidak pernah 30 tahun lamanya tidak pernah lenyap dariku, tidak pernah hilang dariku untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selama 30 tahun tidak pernah hilang walaupun hanya sekedip mata. Selalu dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah dan kekuatan untuk selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, selalu melakukan amal kebaikan, dan semua kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kejelekan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dijadikan kuburan kita raudhah min riyadil jannah, dan dijadikan kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya. Ala hadin yakuniya salihah jamil fadlin wa hayr wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.